بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، قنهدين عزكم الله، لأن ربي بمبين الإسلام yang diajarkan oleh Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam dalam bermasyarakat ialah ayu sa'idal muslim idha ihtaja ila musa'adatih wa ayyashfa'a lahu fi qada'i hajatih in kana yaqdiru ala dhalik. Di antara pembimbingan Islam dalam bermasyarakat ialah membantu kaum muslimin apabila mereka membutuhkan bantuan, dan memperantarai mereka untuk menunaikan hajat-hajat mereka bila kita mampu melakukannya. Hadirin jazakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini makhluk sosial, makhluk yang pasti dan harus berinteraksi dengan pihak lain. Tidak mungkin hidup seorang diri. Makhluk yang butuh bantuan orang lain. Di sini Islam memberikan satu bimbingan mulia dalam bermasyarakat, yaitu prinsip saling bantu membantu, saling tolong menolong dengan sesama umat Islam, terutama ketika ada saudara kita yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya tentang prinsip ini di Al-Maidah ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaklah kalian saling bantu membantu, saling tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan, dan kalian jangan saling bantu membantu di atas dosa dan permusuhan. Ayat ini menjelaskan dua hal. Yang pertama ialah perintah untuk saling membantu, perintah untuk saling menolong, saling bahu-membahu, saling gotong-royong. Dan yang kedua menjelaskan prinsip tolong-menolongnya itu, yaitu tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. bukan tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Subhanallah, di tengah-tengah kita masih banyak orang-orang fakir miskin. Di tengah-tengah kita masih banyak anak yatim yang membutuhkan bantuan. Di tengah-tengah kita masih banyak kaum du'afa, orang-orang yang lemah yang butuh bantuan. Masih banyak sekali kaum muslimin yang membutuhkan bantuan-bantuan yang ada. Maka selagi itu dalam perkara-perkara yang sifatnya baik, dalam perkara ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus membantu mereka. Membantu mereka. Di antara bentuk bantuannya asy-syafa'ah. Memperantarai mereka, menjadi perantara untuk mereka, bagi mereka untuk menunaikan semua hajat-hajat mereka bila kita mampu. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan dalam hadis, "Isfa'u tu'jaru." Hendaklah engkau memberi syafaat, memberikan bantuan perantara bagi orang lain. Tu'jaru, kamu akan dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan saling membantu ini. Beliau mengatakan, "Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi." Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membantu seorang hamba apabila hamba tadi terbiasa membantu saudaranya. Barakallahu fikum. Karena fi ma'asyakumullah disebutkan oleh para ulama kita, at-ta'awun min alamati sidqil ukhuwah. Ta'awun, saling bantu membantu, memberikan bantuan, itu merupakan tanda jujurnya ukhuwah seseorang. Menunjukkan dia betul-betul tulus di dalam bermasyarakat. Jujur di dalam memupuk tali persaudaraan di kalangan kaum muslimin. Dengan cara dia berusaha membantu sesama, menyantuni sesama dengan apa yang dia miliki. Membantu orang lain bisa dengan harta, bisa dengan tahta yang kita miliki, bisa dengan badan kita, mengkhidmat kita, membantu orang lain dengan badan kita, bisa dengan ilmu yang kita miliki, bisa pula dengan bimbingan-bimbingan, taujih-taujih dari kita, atau minimalnya kita membantu orang lain dengan doa kebaikan untuknya. Banyak cara untuk membantu orang lain. Di antara bentuk membantu orang lain, barakallahu fikum, ialah taisirul mu'sir. Memberi kemudahan-kemudahan kepada orang-orang yang hutang kepada kita dan kesulitan untuk membayar hutang. Pailit, lagi kolep. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an di Al-Baqarah tentang masalah ini. Allah berfirman, "Wa in kana dzu 'usratin fa nadhiratun ila maisarah." Kalau orang yang berhutang itu betul-betul kesulitan, betul-betul pailit, tidak mampu membayar hutang, "fa nadhiratun ila maisarah." Maka wajib diberi waktu yang longgar sampai dia mampu. Ini kewajiban. Lebih afdal lagi apabila kita yang menghutangi uang itu, menghutangkan harta yang kita miliki, kita memaafkan dia. Kita mengikhlaskannya. Kita berikan dengan penuh keikhlasan kepada orang tadi, teman tadi yang membutuhkan dan susah untuk mengembalikan. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Bukhari Muslim dari sunnah sahabat, Rasulullah alaihi salatu wasalam dahulu menceritakan, dahulu ada seseorang laki-laki dari kalangan Bani Israel tidak pernah mengamalkan apapun. Tidak pernah berbuat kebaikan sedikit. Ketika dia mati, ditanya, "Apa kamu pernah berbuat kebaikan?" Dikatakan, "Tidak pernah. Hanya saja ketika saya di dunia, saya biasa memberikan pinjaman kepada orang lain. Kemudian saya berkata kepada karyawan-karyawan saya, Ambiru al-mu'sir. Beri kelonggaran waktu bagi yang susah membayar. Wa tajawazu 'anil musir. Tapi ketika dia sudah mampu membayar, ikhlaskan. Ikhlaskan. Kata Rasul, fatajawazallahu 'an, maka Allah Subhanahu wa taala pun memaafkan dosa-dosa dia, memaafkan kesalahan-kesalahan dia dan mendapatkan surganya Allah dengan amalan tadi. Barakallahu fikum. Disebut dalam sebuah hadis terkait dengan bab ini pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa man yassara 'ala mu'sirin yassara Allahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang memberi kemudahan kepada seseorang yang susah membayar hutang, maka Allah akan mudahkan urusan dia di dunia dan di akhirat. Ala kulli hal, terlalu banyak barakallahu fik cara-cara, upaya-upaya untuk membantu orang lain. Intinya di antara prinsip dalam bermasyarakat, kita harus memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi, peka dengan lingkungan sekitar, peka dengan warga sekitar. Ada yang butuh bantuan, segera dibantu. Yang sakit butuh bantuan, bantu. Yang membutuhkan bantuan finansial, kita mampu, bantu. Ada orang yang miskin, ada yang orang yang fakir membutuhkan bantuan, bantu. Ada orang yang ba'id, yang lemah, butuh bantuan, bantu. Ada anak yatim yang sepatang kara, bantu. Ada janda-janda tua yang tidak terurus, bantu. Yang memungkinkan bantu, bantu. Itu prinsip. Wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa, wa la ta'awanu ala al-ithmi wa al-udwa. Merupakan bukti ketulusan kita dalam bermasyarakat. Kejujuran kita dalam bermasyarakat. Menurut kita betul-betul sepenuh hati. Sepenuh hati dalam bermasyarakat dengan kaum muslimin. Suka bersama dengan mereka. Duka bersama dengan mereka. Suka dan duka bersama dengan kaum muslimin. Allahumma. Yang berikutnya. Yang keberapa ya, Pak? Yang kelima ya. Yang berikutnya ialah ayyatawadha'a lahu wa la yatakabbara 'alaihi. Yang berikutnya ialah tawadhu', memiliki sikap-sikap rendah hati di hadapan kaum muslimin dan tidak takabur, tidak sombong di hadapan kaum muslimin. Tawadhu. Prinsip ini ditujukan secara khusus kepada orang-orang yang sudah memiliki kedudukan, yang sudah memiliki status yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Sebagai seorang pejabat, sebagai seorang tokoh masyarakat, sebagai kiai setempat, sebagai seorang da'i-da'i ilallah, sebagai para pemubalek-mubalek dan segala macamnya. Seseorang yang memang punya kedudukan lebih dibandingkan yang lain. Jadi orang kaya dan semisalnya. Ya. Maka prinsipnya dalam bermasyarakat, barakallahu fikum, ialah dia harus memiliki sikap tawadhu, rendah hati, rendah diri di hadapan kaum muslimin. Tidak boleh takabur, tidak boleh sombong di hadapan kaum muslimin yang lain. Disebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Allah Ta'ala auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan wahyu kepada aku. Wahyu tadi ialah antawadhu, hendaklah kamu semua tawadhu, rendah hati, rendah diri, supaya tidak ada seseorang pun yang berbangga-bangga di hadapan orang lain, juga supaya tidak ada seseorang pun yang melampaui batas di hadapan orang lain. Mereka tawadhu. Tawadhu barakallahu fikum. Juga disebutkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Tidaklah ada seseorang hamba yang tawadhu karena Allah, melainkan Allah pasti akan angkat martabatnya. Ini fadilahnya tawadhu barakallahu fikum. Sikap tawadhu ini khanafitin azakumullah dimiliki dan dicontohkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Disebut dalam sebuah hadis yang hasan, Rasulullah alaihi salatu wassalam dikasih dua pilihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dikasih dua pilihan. Pilihan yang pertama menjadi malikan rasulah, raja sekaligus rasul. Atau yang kedua, abdan rasulah. Seorang hamba biasa sebagai rasul. Belum pilih yang mana? Belum pilih yang mana? Memilih sebagai abdan rasulah. Sebagai rasul, manusia biasa. Rasul biasa. Bukan rasul yang raja. Bukan rasul yang penguasa. Itu dimasukkan oleh para ulama termasuk tawadhu'nya rasul. Suruh milih. Bukan perkara yang haram. Suruh milih. Kalau seandainya antum suruh milih. Ya akhi, antum dikasih dua pilihan sama penguasa antum. Bebas milih. Untuk antum ini. Hadiah untuk antum ini. Antum mau menjadi seorang pejabat besar. Atau antum mau menjadi rakyat yang bersahaja. Bawa diem aja. Antum milih mana? Milih yang mana? Loh. Milih yang mana? Bilang aja jadi pejabat. Antum disuruh milih. Antum mau menjadi orang yang berharta atau menjadi orang yang serba tidak ada? Jawabannya? Berharta. Jujur itu jawabannya. Bagus. Itu fitrahnya orang. Senangnya apa? Yang punya harta. Kayak penguasa punya harta yang sangat banyak. Sudah jadi penguasa, rasul lagi. Mungkin bayangannya itu mending raja rasul. Jadinya kan dakwahnya kan tidak rekoso gitu loh. Nah gitu ya. Jadi enak raja lagi. Jadi nyuruh orang begini, begini, begini. Gampang semuanya, enak urusannya. Tapi rasul memilih abdan rasulah. Rasul tapi hamba biasa. Disebutkan dalam lafaz yang lain terkait dengan riwayat tadi. Ketika dikasih pilihan semacam itu, Malaikat Jibril mengatakan kepada rasul, "Ya Muhammad tawadhu. Ya Muhammad tawadhu." Rahim Muhammad tawadhu. Tawadhu. Muhammad tawadhu. Tawadhu. Artinya apa? Disuruh milih yang kedua tadi, abdan rasulah. Nah, beliau memilih sebagai abdan rasulah. Barakallahu fikum. Rasul tapi hamba biasa, bukan sebagai penguasa. Di antara contoh yang lain yang menunjukkan tawadhu'nya rasul alaihi salatu wasallam yang juga disebutkan dalam sebagian riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ada suatu kali seorang jariyah. Jariyah itu dimanakan dua, dia mengatakan budak perempuan dan mengatakan gadis kecil yang masih belum balig. Ada seorang jariyah datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam memegang tangannya rasul. Pegang. Ingin ditunaikan hajatnya. Fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam yamshi ma'aha fi shiqaqil madinah yaqdi hajatah. Maka Rasulullah berjalan dengan gadis kecil tadi itu menelusuri gang-gang kota Madinah untuk menunaikan hajatnya gadis kecil tadi. Ini masih kecil kalau ada masalah. Tidak ada pembahasan. Kok Rasul menyentuh gadis yang belum bukan mahramnya? Sekili. Kalau budak tidak ada masalah. Nah, gitu ya? Budaknya sendiri. Di sini barakallahu fikum kata para ulama menunjukkan tawadhu'nya Rasul. Beliau seorang Nabi. Beliau seorang Rasul. Orang yang sangat mulia kedudukannya. raja kalah sama Rasul. Kan gitu ya? Nabi, Rasul, makhluk Allah yang paling mulia, ngurusi umat ya Pak. Bukan orang pengangguran, banyak masalah, banyak problem, banyak kerjaan, ngurusi umat. Tapi ketika ada garis kecil megang tangannya. Misalkan kalau sekarang, Ustaz, ayo ikut sama saya Ustaz gitu ya. Mau kemana? Ayo Ustaz. Nanti, yaudah ya. Diajak jalan-jalan keliling-keliling ke gang-gang kota Madinah. Misalkan gang-gang Magelang gitu ya. Keliling-keliling kemana. Ma, ada apa ini nak? Wah kamu seorang Ustaz. Da'i besar, da'i nasional. Lagi ada urusan besar. Lagi ada daurah besar. Dan segala macamnya mungkin begitu bayangannya ya. Ada apa nak? Udah Ustaz ikut sama saya saja gitu. Ternyata dia lagi nyari-nyari lupa nih, mana warung yang dulu pernah dia datangi. Gitu. Cari-cari muter-muter. Lah ini Ustaz, saya dibelikan itu loh Ustaz. Ada jajan itu kayak enak banget Ustaz. Masya Allah. Dibelikan. Harganya berapa sih? Murah. Cuma 1.000 rupiah. Nih 1.000 rupiah. Sudah? Sudah. Saya sana pergi sana. Kembali lagi. Luar biasa. Itu Rasul ya Evan. Rasul. Sana kemari sama jariah tadi itu untuk menunaikan hajatnya jariah ini. Itu tawaduknya Rasul. Afwan ya. Kalau seandainya saya lagi ada acara daurah semacam ini, sebelum acara ada anak kecil megang tangan saya. Kira-kira yang marah itu saya apa panitianya ini? Saya apa panitianya ini? Kira-kira ya kan? Panitianya ngamuk itu. Sudah jangan. Lagi sibuk ustadznya itu. Sudah tenang ya. Jangan mau sama dia. Daurah ustadz. Gimana ustadz? Sedih. Gampang urusan daurah itu. Belakangan. Tenang aja. Anak kecil. Ya repot mungkin antumnya ini. Panitianya ini. Antum. Kecil. Ganggu aja. Gak ngerti ustadznya lagi. Ada daurah besar. Tunggu sama umat kayak gini. Antum merebut ustadznya aja. Nah, Ustaz. Itu mungkin kayak gitu ya. Padahal barakallahu fikum tatkala kita tunaikan hajatnya anak kecil tadi itu. Sebentar enggak bakal lama. Ya walaupun dibawa kemana sebentar gitu ya Allah. Selesaikan hajatnya dia. Balik lagi pada acara yang semula. Tidak ada masalah. Dan justru tindakan yang semacam itu menambah kewibawaan Rasul alaihi salatu wasalam. Membuat anak-anak kecil di kota Madinah itu begitu hormat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi berwibawa, disukai, dicintai, disayangi semua pihak sampai kepada anak-anak. Barakallah. Contoh yang lainnya juga menunjukkan tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini anda melihat dalam kitab Riyadhus Shalihin bab tawadhu'. Iyalah ketika Rasulullah SAW mengucapkan salam kepada anak kecil. Kana Nabi SAW marra 'ala sidyan fa sallama 'alaihim. Disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW melewati anak kecil. Beliau menyampaikan salam kepada mereka. Rasul yang mendahului menyampaikan salam. Assalamualaikum. Salam. Senang mereka. Barakallah. Itu tawadhu. Mestinya bagaimana? Terbalik kan gitu ya. Anak kecil mendahului salam kepada yang lebih tua. Nah gitu ya. Tadi Rasul memberikan contoh yang baik. Ketika Anda di sebuah posisi yang lebih tinggi daripada kaum muslimin yang lain, jangan menunjukkan sikap takabur. Jangan menunjukkan sikap ujub. Jangan sampai ada jurang pemisah antara kamu dan masyarakat kamu. Entah kamu itu pejabat, atau kamu itu tokoh masyarakat, atau kiai setempat, atau dai setempat, atau mubalig, atau ustaz. Jangan menunjukkan sikap takabur. Sikap takabur itu merusak hubungan kemasyarakatan. Tunjukkan sikap tawadhu. Rendah diri, rendah hati, barakallahu'alaikum kepada mereka semuanya. Itu nanti akan menambah cinta masyarakat kepada tokoh-tokohnya tadi. Menambah hormat masyarakat kepada tokoh-tokohnya tadi. menambah wibawa seorang ustadz, wibawa seorang pejabat, wibawa tokoh masyarakat ketika dia betul-betul punya sikap tawadhu karena Allah di hadapan kaum muslimin yang lainnya, terutama ketika dengan atau interaksi dengan orang-orang yang bawahan, dengan fakir miskin, dengan anak yatim, ya, dengan orang-orang bawahan, tunjukkan sikap tawadhu yang sangat tinggi. Kebiasaan salafus salih rahimahumullah ya ikhwan, ketika mereka makan, yang mereka undang atau yang mereka panggil itu adalah fakir miskin. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa arda disebutkan dalam Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Umar atau Ibnu Umar suatu kali pernah meminta keluarganya untuk bikin masakan yang enak. Masakan yang zen. Enggak tahu masakan zen itu apa ya, Pak? Relatif masing-masing tempat yang enak-enak, yang zen. Begitu selesai dimasak, beliau mengatakan, panggil fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, fulan. Disebutkan minal fuqara wal masakin. Dari kalangan fakir miskin. Panggil mereka semuanya, makan. Disuruh makan. Dan beliau makan bersama-sama dengan mereka. Wa Umar radhiyallahu anhu wa arda amirul mu'minin, ya ikhwan. Kepala negara, khalifah, amirul mu'minin. Itu luar biasa. Sikap tawadhu yang sangat-sangat luar biasa. Wa minal masyhurat. Kalau dikatakan minal masyhurat itu hikayat yang masyhur, tapi sanadnya wallahu a'lam. Ya, itu kalau itu bahasanya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa minal masyhurat gitu. Termasuk hikayat yang masyhur, tapi sanadnya wallahu a'lam ya, yang masyhur. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa arda ini seseorang khalifah. Ini masyhur ya, Pak. Seorang khalifah yang biasa turun ke lapangan. Langsung ke masyarakat. Itu beliau kerjakan di malam hari. Langsung terjun ke masyarakat. Melihat langsung bagaimana kehidupan mereka. Dengan pakaian biasa. Bukan pakaian besaran. Pakaian biasa, malam-malam. Membawa dengan masyarakat yang lain, dilihat bagaimana kondisi masyarakat kota Madinah, dilihatin. Masya Allah. Suatu kali beliau mendengarkan ada suara rintihan dalam rumah. Kayak orang mengerang kesakitan. Suara perempuan mengerang kesakitan, ada apa ini? Terdengar lagi suara suaminya menenangkan. Ummu Kulthum ini dikenal sebagai ibu negara plus bidan. Ya Allah, ambil peralatan bidan kamu. Ada masyarakat yang butuh bantuan. Langsung sekarang bawa. Sampai di rumah tadi diketuk pintunya sama Umar. Ini Pak, keluar. Ini ada bidan ini, istri saya. Mungkin bisa membantu istri Bapak. Keluar laki-laki. Di luar, mereka berdua menyalakan api, menyalakan obor, menyalakan api itu memasak, menjerang air untuk kelahiran bayi tadi. Dulu nggak ada kompor gas, cetek, semua sudah manual, bikin perapian, ditiup-tiup apinya. Yang tiup-tiup sahabat Umar ini, ditiup-tiup dengan masyarakatnya, ditiup sama-sama sama bikin air dan segala macam. Wah, ini orang tidak tahu siapa yang sampingnya ini. Tidak tahu siapa ini. Pas orang baik gitu ya. Membantu dia. Tidak lama berselang. Keheningan malam pecah dengan tangisan bayi. Nangis. Barakallahu fikum. Spontan itu istrinya Umar. Ummu Kulthum bintu Ali radhiyallahu anhu mengatakan. Ya Amirul Mukminin, abshir sahibak. Wahai Amirul Mukminin, kasih tahu teman kamu, dia sudah punya anak laki-laki. Tercengang itu laki-laki. Amirul Mukminin. Jadi yang tadi sama saya niup-niup api itu Amirul Mukminin. Yang di dalam itu ibu negara. Sampai sini kisahnya minal masyhurat. Minal masyhurat. Dan itu disebutkan oleh para ulama dalam tarjamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arba untuk menunjukkan kepada umat bagaimanakah ketawabuan beliau sebagai seorang kepala negara. Langsung terjun ke masyarakat, langsung bantu masyarakatnya, langsung turun tangan dengan masyarakatnya. Niup-niup api, seorang khalifah, kepala negara, presiden. Wah, ibu negaranya yang langsung menangani masyarakatnya jadi bidan. Luar biasa. Itu namanya apa, Ahmad? Tawadhu. Tawadhu. Maka sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arba dalam secara Islam dikenal kewibawaan beliau dalam memimpin bangsanya. Era-era keemasan Islam, pembukaan-pembukaan wilayah-wilayah yang ada untuk kemenangan Islam itu dimulai pada masa pemerintahan Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arba. Siapa kita? Siapa Anda? Siapa dia? Rasul bukan, sahabat bukan, orang yang dikatakan paling mulia ya bukan, orang soleh wallahu a'lam, alim ya, ya alim-aliman lah. Dan semisalnya, siapa kita ini? Sehingga tidak punya kemampuan untuk tawadhu. Siapa kita ini? Tidak bisa membawa diri untuk tawadhu. Siapa kita ini? Mestinya barakallahu fikum, orang semacam kita-kita ini harus lebih tawadhu dibandingkan Rasul alaihissalatu wassalam. Harus lebih tawadhu dibandingkan dengan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Sekali lagi, ketika kita di sebuah posisi, entah kamu jadi ustaz, jadi da'i, jadi mubalek, jadi tokoh masyarakat, kiai setempat, pejabat, penguasa, dan segala macamnya, orang yang punya kemampuan finansial, orang kaya, dan segala macamnya, jadilah kamu orang yang tawadhu, rendah diri, rendah hati, di hadapan kaum muslimin. Terutama orang-orang yang rendah, yang fakir miskin, yang yatim-yatim, yang lemah-lemah, yang enggak punya apa-apa. Antum kalau membaca biografinya para ulama kita, sama sekarang ini aja, antum pun juga akan mendapati hal yang sama. Antum baca sejarah hidupnya Syekh bin Baz rahimahullah. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, itu kalau berhadapan dengan penguasa, wibawanya tinggi. Tapi ketika berhadapan dengan rakyat biasa, orang yang lemah, justru tawadhu-nya luar biasa. Seakan-akan Syekh bin Baz itu bukan siapa-siapa. Yang miskin tadi, yang fakir tadi, yang lemah tadi, merasa nyaman dengan Syekh bin Baz. Ngomongnya enak segala macam. Seakan-akan bukan Syekh bin Baz. Konco diri. Begitu ya. Luar biasa. Itu para ulama una dan itulah memang bimbingan Islam yang diajarkan oleh Allah Taala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tawadhu. Man tawadhu'a lillahi rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu karena Allah, maka hendaklah maka Allah pasti akan mengangkat martabatnya. Di antara bentuk tawadhu barakallahu fikum ialah khidmatul ashabi wal ikhwan. Bentuk tawadhu ialah mengkhidmat saudara-saudara kita, mengkhidmat teman-teman kita, mengkhidmat ikhwan-ikhwan yang lain. Itu merupakan bentuk tawadhu. Paham yang dimaksud? Jadi, antum sebagai orang yang dimuliakan, ditinggikan, dihormati. Tapi justru antumlah orang yang mengkhidmat teman-teman antum. Mengkhidmat kaum muslimin. Itu luar biasa. Sudah menunjukkan ketawadhuan antum. Apalagi itu semua dari antum pribadi. Sudah tawadhu, dermawan, baik hati. Wah luar biasa. Pada orang kayak gini nih. Wah dicari ya. Nah, Disebutkan dalam tarjamah biografinya Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Salah seorang alim besar dari Khurasan pada masa itu. Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Beliau ini dikenal sebagai sosok mujahid. Juga dikenal sebagai sosok dermawan. Dikatakan mujahid setiap tahun beliau berjihad pada masa itu, berjihad di perbatasan perang, tahun berikutnya beliau berhaji. Setahun haji, tahun jihad. Setahun haji, tahun jihad. Ketika beliau pada tahun haji, itu luar biasa. Banyak dari kalangan kaum muslimin yang berkeinginan haji bareng Abdullah bin Mubarak. Ya, kayak sekarang kan ya. Haji bersama dengan Ustaz Fulan. Itu kan ada nilai lebih gitu ya. Ada nilai kepuasan lebih gitu. Ustaz ini gak sembarangan ya. Haji sama Pak Fulan. Biasa. Ketien. Haji sama Ustaz Fulan. Dikenal gitu. Wah, ini haji dengan alim pula. Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Semangat ini. Masyarakat kampung sudah semangat ingin haji bareng dengan beliau. Disebut dalam tarjamahnya barakallahu fikum bahwa sahih. Ketika beliau mau haji dan banyak orang yang meminta haji bersama dengan beliau, beliau menyatakan, yang mau haji sama saya, semua perbekalan-perbekalan yang ada, ONH-nya, ongkos naik hajinya, tolong dimasukkan dalam sebuah, di sebuah, apa ya kan? Karung gede. Sebuah ya kan? Kantong. Karung itu gede. Sebuah kantong ya. Kita sebuah kantong, diikat, dikasih namanya masing-masing. Serahkan sama saya. Sudah, ramai sudah ini. Semua bekal yang masing-masing mereka dimasukkan sebuah kantong, ikat, kasih namanya. Ini namanya Pak Fulan gitu ya. Sudah. Sini, bawa sini semua. Dimasukkan oleh beliau ke dalam sebuah kotak besar. Itu selama haji. Dari mulai berangkat dari Khurasan. Itu dikhidmat oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Yang menyiapkan makamannya, yang menyiapkan minumannya, yang menyiapkan segala-galanya. Beliau. Dikhidmat. Dikasih makan yang enak-enak, dikasih minum yang zen-zen. Puas jamaah. Berangkat. Terus, selama safar, dulu gak ada pesawat. Jadi paling pol ya kuda atau unta atau apa gitu ya. Selama dalam perjalanan juga dikhidmat. Luar biasa. Sampai di tempat tujuan. Selama manasik haji. Dikhidmat. Selesai haji. Masing-masing diminta untuk beli hadiah sendiri-sendiri. Ayo pilih semua hadiah kamu inginkan. Yang untuk kalian. Yang untuk kerabat. Yang untuk anak-anak, tetangga. Beli semua. Beliau yang bayar. Pulang juga begitu. Dikhidmat sampai di Khurasan kembali. Selesai di Khurasan suruh pulang. Ayo pulang ke rumahnya masing-masing. Ketemu sama sanak famili sama istri. Barakallahu fiik. Ya, kasihkan semua hadiah tadi. Suruh pulang. Beberapa hari berikutnya. Yang tadi ikut sama beliau diundang semuanya. Semuanya datang ke rumah saya. Di rumahnya beliau disiapkan makan yang enak-enak. Jamuan makan. Yang zen. Sudah makan. Wah, mereka senang. Sudah. Beliau mengatakan kepada mereka semua. Saya minta kepada kalian semua dengan nama Allah. Enggak ada yang boleh nolak. Saya minta kepada antum semua dengan nama Allah. Masing-masing mengambil kantongnya lengkap dengan namanya di kotak ini. Dibuka kotaknya, suruh ngambil. Diambil sama mereka. Oh nama saya. Bawa pulang, tutup lagi. Ternyata selama ini dari mulai semenjak dari Khurasan menuju ke Mekah, selama di Mekah, di Madinah, kembali ke Khurasan, itu semua dengan biaya pribadi Abdullah bin Mubarak. bukan semata-mata biaya pribadi yang mengkhidmat mereka, yang menyiapkan makan mereka dan segala macamnya. Abdullah bin Mubarak. Luar biasa ya kan. Itu dikatakan dikenal sebagai seorang alim besar dikarenakan jihadnya pada masa itu, dan yang kedua dikarenakan sakhanya, kedermawanan yang luar biasa tinggi, susah ditandingi oleh siapapun ketika itu. Dan beliau dikenal sebagai seorang alim yang kaya raya, sukses tijarahnya itu, tajir ya kan. Tapi ya itu, setiap tahunnya tidak pernah kena zakat. Dikarenakan enggak wajib ini sob di akhir tahun. Digunakan untuk haji, digunakan untuk berjihad, digunakan untuk tadi itu mengkhidmat orang-orang yang haji. Digunakan untuk menyantuni para ulama ahli hadis. Digunakan untuk menyantuni para pencari-pencari ilmu hadis. Sehingga begitu akhir tahun total enggak wajib ini sob, enggak kena zakat. Luar biasa. Ada yang semacam ini di zaman kita sekarang ini ya ikhwan. Saya mau ikut. Saya mau ikut hajinya. Hah? Ada yang kayak gini ya ikhwan? Saya mau tahu. Saya ingin tahu ya ikhwan. Kalau seandainya. Ada tokoh masyarakat yang semacam ini. Ada seorang alim besar semacam ini. Ada seorang penguasa semacam ini. Ada seorang mubalig, seorang ustaz, seorang da'iyah semacam ini. Itu kira-kira semakin berwibawa, terhormat, mulia, atau semakin rendah, semakin hancur? Jawabannya, tidak syak lagi. Semakin hormat, semakin berwibawa, semakin disuka, dicintai oleh semua pihak. Karena apa ini? Satu, ketawaduannya. Dua, karena kedermawanannya. Kalau bicara sejarah ulama-ulama zaman dahulu, tidak bakal bisa menyamai amalan mereka. Kita hanya bisa berdecak kagum. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Tapi tidak pernah bisa melakukan tindakan sebagaimana mereka. Allahul Musta'an. Ya apa ya? Nah, Allahul Musta'an. Al-Muhim ini semua disampaikan barakallahu fiik sebagai ibrah bagi kita. Siapa kita gitu loh. Siapa anda, siapa kita, siapa saya, siapa antum. Kedudukan antum itu belum semulia mereka. Mereka yang lebih mulia daripada kalian, lebih terhormat daripada kalian, mampu tawadhu dengan ketawadhuan yang luar biasa. Kenapa kamu tidak bisa? Kenapa kita enggak mampu? Harusnya bisa, harusnya mampu, harus berusaha sekuat tenaga supaya menjadi muslimin-muslimin yang tawadhu kepada orang lain, terutama di saat kita berada di sebuah posisi yang tinggi. Rendah diri, rendah hati di hadapan orang-orang yang di bawah kalian. Itu akan menambah rasa cinta, rasa hormat, rasa wibawa di kalangan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Maka yang tinggi tadi, enggak ada jurang pemisah dengan yang rendah. Semuanya akhirnya menyatu, bersatu, saling mencinta, saling menyayangi, saling menghormati. Karena yang kaya membantu yang miskin terbantu dengan yang kaya, yang mulia tawadhu dengan yang rendah menghormati yang mulia. Sehingga semua akan tercipta suasana yang semakin indah. Barakallahu fikum. Jambi lagi. Wah, kok iso pas gitu loh. Jam 2:15 saya berhenti ngomong. Masya Allah. Dan masih banyak lagi yang lain. Saya belum membawakan yang lain. Berapa masih ya? Baru 5. Masih kurang? 17. Masya Allah. Barakallahu. Al-Muhim. 5 itu mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan bagi kita. Ternyata di dalam hubungan bermasyarakat itu terdapat bimbingan-bimbingan yang sangat indah, yang sangat mulia dalam Islam. Yang kalau dilakukan oleh masing-masing individu-individu Muslim, betul-betul akan tercipta suasana bermasyarakat yang Islami, yang membawa keindahan, rahmat. Luar biasa. Itulah Islam barakallahu fiik. Intinya Pak Evan, hendaklah kita berupaya semampu kita untuk menampilkan Islam lebih indah. Islam yang lebih rahmah, Islam yang lebih maslahah, Islam yang lebih barokah. Barakallahu fiik. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini mungkin tema yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, walaupun sebagian, mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada bahasa-bahasa yang terlalu kasar, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maklum, lain Jawa Timur, lain Jawa Tengah gitu ya. Barakallahu fiik.